kisah hidup di dunia. Setiap insan punya rasa, ada rasa benci dan rasa rindu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku?

kecewa, kini aku.

Kembang dipetik orang, dipetik orang. Sedih, sedih.